Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Insyaallah pada sesi yang kedua ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari tafsir juz amma. Terakhir kita masih dalam pembahasan surat apa Abu Faruk? Surat At-Takwir. Nah, kenapa dibilang At-Takwir, Abu Haidar? Apa yang digulung? Bumi dan langit, ya. Jadi ayat atau surat ini berbicara tentang satu kejadian pada saat hari kiamat nanti, di mana langit dan bumi itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita membahas terkait dengan ayat wa idzal mau'udatu su'ilat. Yang dimaksud dengan al mau'udatu apa? Abu Faruk. Lupa. Mas Rudi, Mas Eko, wallahualam, Pak Siswo. Oh, buku saya dibawa anak saya. Alasannya kok bagus sekali. Anaknya sampean mana, ikut gak? Di pondok. Oh, yang besar, pinter. Pak Wahyu, iya, apa mau udah? Apa maknanya al mau udah tu? Apa? Seorang wanita yang dikubur. Iya, al mau'udah itu adalah bayi perempuan. Iya, yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Iya, barakallah. Dan ketika bayi-bayi perempuan itu ditanya pada saat hari akhir kelak, bi ayyi dzambin kutilat, ya, atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Ayat ini berbicara tentang kondisi pada masa jahiliyah, di mana memang pada saat itu kaum wanita benar-benar tidak berharga, tidak ada arti, dan dianggap wanita itu adalah aib bagi keluarga. Nah, barakallahu. Maka orang tuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayi-bayi wanita itu akan ditanya. Ya. Dan kemarin kita juga membaca uraian dari beliau, kenapa bukan orang tuanya yang ditanya, tapi malah anaknya yang dikubur. Iya. Nah, yang ditanya bukan pelaku, malah korban. Kenapa, Abu Faruk? Harusnya kan kalau dalam persidangan itu kan pelaku ya ditanya, ya. Kok ini malah, kenapa kamu dibunuh? Kok bukan malah pelaku, kenapa kamu membunuh anakmu? Tidak. Tapi Al-Quran menggunakan bahasa, kenapa kamu dibunuh? Dosamu apa sehingga kamu dibunuh hidup-hidup? Nah, apa jawabannya Bu Farun? Karena tadi ditanya di depan ayahnya, pelaku ayahnya penyesalan yang luar biasa. Nah, ya untuk menanamkan rasa penyesalan, ya, rasa dosa, rasa bersalah. Iya. Kan beda ya. Keadaan dan kondisi hati seseorang ketika dia sudah melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran yang sangat-sangat barakallahu fikum di luar batas fitrah manusia. Barakallahu fikum. Karena yang namanya manusia itu kan fitrahnya senang ya dengan yang namanya anak. Barakallahu fikum. Tentunya dia akan memiliki rasa iba. Barakallahu fikum. Ketika dalam kasus mungkin persidangan, dia tidak ditanya, yang ditanya malah korbannya. Kenapa kamu dibeginikan? Kenapa kamu dibegitukan? Maka itu akan lebih menanamkan rasa apa? Penyesalan, rasa bersalah atas tindakan yang dialah lakukan. Ya. Itu barakallahu fikum uslubnya Al-Qur'an. Ya. Untuk menyadarkan manusia dan mengakui akan kesalahannya barakallahu fikum. Nah. Dan juga sebagai bentuk penggambaran betapa jeleknya tindakan orang tua tadi barakallahu fikum. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa idhas suhufu nushirat. As-suhuf jam'u sahifatin. Suhuf itu adalah bentuk jamak dari sohifah yang artinya adalah lembaran. Sehingga suhuf maknanya adalah lembaran-lembaran. Wahia ma yuktabu fiha al-a'mal. Yang dimaksudkan di sini adalah lembaran-lembaran yang ditulis di dalamnya amalan-amalan hamba. Jadi maksudnya suhuf di sini adalah catatan amalan-amalan kita. Nushirat, dia itu nanti akan ditebarkan. Bagaimana maksudnya? Kata beliau, wa'lam ayyuhal insan anna kulla amalin ta'maluhu min qawlin aw fi'lin fa innahu yuktabu wa yusajjalu bisahaifi ala yadi umana'in kiramin katibina ya'lamuna ma taf'alun. Kata beliau, ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya setiap amalan yang engkau amalkan berupa ucapan dan atau perbuatan, maka dia akan ditulis dan dicatat di dalam lembaran-lembaran oleh tangan orang-orang yang amanah, orang-orang yang mulia yang mencatat semua perbuatan kita. Dia tahu apa saja yang kita lakukan. Nah. Ya. Yeah. Jadi catatan 24 jam amalan kita lengkap. Ya. Yeah. Jejak kehidupan kita lengkap barakallahu fikum. Nah. Oleh malaikat-malaikat yang mulia dan amanah. Yusajjalu kullu syai'in ta'maluhu hatta tuwfiya bihi yaumal qiyamah. Itu semua akan ditulis, segala sesuatu yang engkau amalkan sampai engkau diwafatkan dengannya pada hari kiamat nanti. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, wa kullu insanin alzamnahu ta'iru fi unuqih, ya'ni amalahu fi unuqih. dan setiap insan, maka kami akan ilzam dia. Amalan-amalan dia di lehernya. Artinya manusia itu akan dibuat untuk mengakui, ya, untuk membenarkan semua apa yang dia kerjakan. Barakallahu fiik. Dengan bukti-bukti yang sangat akurat, detail dan rinci. Ya. Barakallahu fiik. Di mana pada saat itu manusia tidak akan bisa mengelak dan berbohong. Kenapa? Pada saat itu mulut akan dikunci. Ya. Buktinya itu lengkap, barakallahu fiik. Anggota tubuh kita semuanya bicara. Ditambah lagi dengan bukti catatan pada jam sekian, menit sekian, si fulan melakukan ini, si Alan mengucapkan ini. Lengkap, ya. Sepanjang umur kita catatan dan barakallahu fiik. Nah. Baik. Ya. Rekam jejaknya lengkap, barakallahu fiik. Sehingga manusia akan dipaksa, diharuskan untuk apa? Mengakui. Dan dia tidak akan bisa mengelak. Jadi seolah-olah dibelenggu lehernya. Iya, barakallahu fiik. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura ay maftuhan. Dan kami akan mengeluarkan untuk setiap insan pada hari kiamat nanti sebuah kitab yang dia akan mendapati kitab itu terbuka. Ya. Sudah terbuka yang berisi catatan amalan. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Setelah itu kita diminta untuk baca sendiri. Nih. Catatan amalanmu. Baca. Cukup dirimu pribadi yang menghisab. Kamu sendiri yang menilai bagaimana kamu. Iya. Cukup dirimu sebagai apa? Sebagai penghisab. Cukuplah kamu yang menilai kamu itu siapa. Kamu itu layaknya di mana? Di dalam surga atau di dalam neraka? Baca sendiri. Kamu kasih kesimpulan. Kafa binafsika 'alaika hasiba. Nah, kita suruh baca sendiri. Nah, di situ kita akan tertegun barakallahu. Iya. Mungkin dulu amalan yang sudah kita enggak ingat. Ya. Kita enggak ingat sama sekali kalau kita melakukan itu. Itu tertulis. Jam sekian, menit sekian, si fulan melakukan ini, si fulan mengucapkan ini buktinya, ini keterangannya. Jadi kita membaca riwayat hidup kita sendiri. Nah, di situ benar-benar kita akan apa? Ya tadi, tertegun, diilzam kita. Kita tidak akan bisa berkata apa-apa. Karena semuanya barakallahu fiikum sangat detail dan lengkap. Kalamun al-an wa nahnu natakallam yuktab, kata beliau. Kalamu ba'dikum ma'a ba'din yuktab. Kullu kalamin yuktab, kata beliau. Ucapan kita sekarang dan apa yang kita ucapkan semuanya akan ditulis. Apa yang kita perbincangkan sebagian kita dengan sebagian yang lain juga akan ditulis. Semua ucapan kita akan ditulis. Jadi bukan hanya perbuatan, tapi ucapan kita, ya, dari barakallahu fikum mulai pagi sampai pagi lagi, dari menjak kita sudah bisa, ya, barakallahu fikum berbicara, ayib, dan sudah terkena beban taklif, semuanya ditulis ya, lengkap barakallahu. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun azid, kata Allah. Tidaklah ada sebuah ucapan yang dilafadzkan melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan azid yang mencatat. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan termasuk tanda baiknya iman seseorang dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Wa qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi juga mengatakan barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ngomong yang baik atau dia diam. Barakallahu fikum. Nah, karena memang lisan barakallahu fikum. Iya. Cuman dua. Kalau dia enggak ngomong baik, mesti ngomongnya buruk. Gitu ya. Kalau tidak pada perkara kebaikan maka keburukan. Barakallahu. Nah. Li'anna kulla syai'in sayukabu alai. Ada alasan kenapa Rasul melarang kita untuk melepaskan lisan ini bicara secara bebas. Apa saja yang terbetik di hati kita, kita lampiaskan, kita ucapkan. Barakallahu. Tidak boleh yang seperti itu. Tapi Islam membimbing kita untuk berpikir sebelum berbicara. Yang dipikirkan itu banyak. Yang pertama, barakallahu fikum. Iya. Kita tuh mau ngomong apa? Niatnya baik atau buruk? Iya, barakallahu fikum. Kemudian kita juga berpikir barakallahu fikum terkait dengan iya. Redaksi kalimat yang kita ucapkan. Ya. Nah, kadang kita punya maksud yang baik, tapi karena kita mengucapkan redaksi kalimat yang tidak pas, tidak pantas, jadinya apa? Buruk. Barakallahu fikum. Nah, sehingga itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Idza aradta an takallam fatafakkar. Kalau kamu pengen ngomong, mikir dulu. Nah, itu orang yang akil, orang yang alim, ya. Jadi orang yang berakal, orang yang berilmu, orang yang punya iman, mulutnya itu enggak ceplas-ceplos. Ya, enggak dar-der-dor. Nah, tapi apa? Mikir dulu kalau dia mau ngomong. Nah, kenapa ikhwan? Karena kalau kita mengucapkan sebuah kalam itu mesti ada konsekuensi dan pertanggungjawabannya. Kalau sudah terucap itu dicatat. Barakallahu. Nah. Baik. Wa man kasura kalamuhu, kata beliau, kasura sakotu. Orang yang banyak bicara mesti banyak gugurnya. Orang yang banyak bicara mesti banyak salahnya. Yakni allazi yuksirul kalam yaksuru minhu as-saqatu wa zallat, kata beliau. Itu pepatah orang Arab ya. Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Orang yang banyak bicara maka akan banyak terjatuh. Maksudnya orang yang banyak berbicara maka dia akan banyak tersungkur dan tergelincir. Barakallahu. Nah, semakin boros kata-kata, semakin boros ya, barakallahu fikum, lisan kita dalam melepaskan ucapan, maka kita akan sering tergelincir dan jatuh tersungkur. Nah, baik, ya, pelajaran demi pelajaran, peristiwa-peristiwa itu sebenarnya sudah cukup menjadi pelajaran untuk kita. Barakallahu fikum ya. Nah, dan sudah pernah saya ingatkan, terkhusus barakallahu fikum ketika kita berbicara di medsos. Ya, media sosial itu masuk dalam kategori kalam dan itu akan ditulis barakallahu fikum. Nah, ya, di mana manusia barakallahu fikum ketika mereka berbicara di medsos, mereka menganggap apa? Itu ajang yang bebas, seolah-olah tidak ada konsekuensi, tidak ada pertanggungjawaban dari akibat apa yang mereka ucapkan, ya. Sehingga ngomongnya seenak perut. Mau menghina seorang, mau membantai seseorang, ya, mau menginjak seorang, dia menganggap apa? Sama salah. Karena dia akun-akun yang dia daftarkan semuanya palsu. Nama-nama yang dia pakai nama samaran. Profil-profil yang dia pajang palsu semua. Jadi dia menganggap apa? Bebas. Iya. Ngomong apa saja. Nah, barakallahu. Tapi bagi pengadilan akhirat enggak bisa dia tipu yang itu. Iya, mau dia pakai 1000 akun palsu tetap ketangkep. Barakallahu. Iya. Nah. Dan manusia juga demikian ya. Teknologi sudah semakin canggih. Ya kan? Sudah banyak kan yang ketangkep. Iya. Gara-gara ngomong sembarangan, gara-gara menghujat, menghina, barakallahu itu dilaporkan ya, dilacak sama polisi. Ketemu kan? Ya dapat. Barakallahu. Itu baru konsekuensi dia di dunia. Akibat dari ucapannya bisa masuk penjara. Barakallahu. Nah. Nah, kalau di akhirat, iya, itu lebih parah lagi barakallahu. Baik. Allah musta'an wa alaikum. Ya, sehingga seorang muslim itu sangat cermat dan smart dalam berbicara, tidak boros kata-kata. Ya, tidak asal keluar barakallahu. Kata beliau, fahfaz lisanaka fa inna suhufa sawfa yaktubu fiha atau yuktabu fiha kullu ma taqulu wa sawfa tunsharu laka yaumal qiyamah. Maka hendaknya Anda menjaga lisan Anda, karena lembaran-lembaran catatan itu akan ditulis padanya semua yang Anda ucapkan, dan nanti akan dibuka di hadapan Anda pada saat hari kiamat. Dan kita diminta untuk baca sendiri. Kamu baca. Ini catatanmu. Kafa binafsika. Tayyib. Al-yawma alaika hasiba. Iya. Cukuplah hari ini kamu sendiri yang menilai. Kenapa ya kawan? Karena memang saat itu kita tidak bisa menilai diri kita dengan kebohongan. Kita tidak bisa menilai diri kita dengan hawa nafsu kita. Karena saat itu memang kita akan dipaksa untuk menilai diri kita secara adil. Kalau di dunia kan bisa saja ya, kita baca, oh bagus semua ini catatan saya. Iya, misal bos gitu ya, nih catatan kamu di perusahaan, ini ulah-ulahmu. Oh yang ini ada alasannya bos, yang ini waktu itu begini-begini. Kan bisa ya, dia berbicara untuk membela diri ketika di dunia. Nanti untuk pengadilan akhirat enggak bisa yang seperti itu barakallahu fikum. Kenapa? Percuma, karena buktinya konkret, detail, rinci. Iya. Enggak ada niatan dalam hati kita untuk apa? Berbohong. Untuk menilai diri kita itu siapa dan bagaimana. Enggak bisa kita baca catatan kita jelek kita mengatakan, "Oh, saya ahlul jannah ini Allah." Iya. Enggak bisa. Kita akan mengakui secara jujur. Kita akan menyadari dengan sesadar-sadarnya. Iya, memang saya orang yang jelek. Memang saya banyak salahnya. Barakallahu. Nah. Itu ya, barakallahu. Baik. Itu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan tadi kepada kita dan meminta kita sendiri yang membaca dan meminta kita sendiri yang memberikan review. Iya. Tanggapan dan respon. Bagaimana kesimpulan kamu tentang diri kamu? Nah. Dan nasihat dari beliau terkhusus ya kepada kita terkait dengan amalan lisan. Untuk harus benar-benar kita jaga barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, wa idas sama'u kushitat. Apabila langit-langit itu kushitat. As-sama' al-an saqfun mahfudzun kata beliau. Langit sekarang posisinya seperti sebuah atap yang terjaga sangat kuat dan kokoh. Kalau kita lihat langit itu kan makhluk yang sangat apa? Luar biasa, seperti atap rumah yang apa? Sangat kokoh, gak bisa hancur. Barakallahu. Saat ini qawiyyun syadid kata beliau, sangat kuat dan kokoh. Qala Allah Ta'ala was-samaa'a banainaha bi-aydin ay bi-quwwatin, dan langit itu kata Allah kami membangunnya dengan sangat kokoh. Langit itu dibangun oleh Allah dengan sangat kokoh. Barakallahu. Seolah-olah langit itu tidak akan mungkin untuk hancur. Saking kokohnya dan kuatnya. Wa qala ta'ala wa banaina fawqakum sab'an shidadan, dan kami membangun di atas kalian 7 lapis langit yang sangat kuat, ay qawiyyah. Nah, selain kuat ternyata langit itu apa? Diperkokoh lagi dengan lapisannya yang berlapis-lapis. Iya. Ketebalannya itu barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat 500 ribu tahun perjalanan tebelnya langit. Iya. Jaraknya antara langit yang satu dengan yang lain juga sama. Bisa antum bayangkan bagaimana tebal dan kuatnya langit itu. Iya, barakallahu fikum. Nah. Wa fi yaumil qiyamah tukshatu, yakni tuzalu an makaniha kama yukshatul jildu inda salkhil ba'ir anil lahmi kata beliau. Dan nanti pada hari kiamat langit itu akan dihilangkan dari tempatnya sebagaimana kulit akan dipisahkan ya dari daging unta. Jadi seperti apa? Dikuliti. Kushitot itu apa? Dikuliti. Ketika langit itu dikuliti. Barakallahu. Nah, seperti kulit unta itu dipisahkan dari dagingnya. Yakshutuhallahu azza wa jalla Thumma yatwiha jalla wa ala bi yamini. Jadi langit itu dilepas kemudian digulung ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Kama qala ta'ala was samawati watwiyatun bi yamini. Yauma natwi samaa'a ka tayyis sijli lil kutub. Yani kama yutwas sijl al kutub. Yani al katib idza faragha min kitabihi tawa al waraqata hifzan laha anit tamazzuq wa anil mahyi. Bagaimana Allah mengatakan dan langit-langit itu akan digulung dengan tangan kanan Allah, dan hari di mana kami akan melipat langit itu seperti catatan dalam kitab itu dilipat. Maksudnya seperti catatan dalam buku itu ditutup. Iya. Maksudnya apa? Seorang penulis ketika dia selesai menulis maka akan digulung. Kalau zaman dulu kan seperti itu ya. Jadi belum ada model penjilitan. Jadi model zaman dulu itu tulisannya apa? Selesai digulung. Iya enggak? Zaman dulu itu bukan dalam bentuk jilid gini, tapi selesai digulung, masukkan. Selesai digulung, masukkan. Selesai digulung dimasukkan. Belum ada penjilitan barakallahu fiik. Untuk menjaga tulisan tadi dari sobek dan terhapus. Barakallahu fiik. Mudah siap belum? Hah? Sudah ya. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan sedikit. Fasama'u tukshatu yawmal qiyamah wa yabqal amru qada'un illa annallaha ta'ala yaqul wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Sehingga langit nanti pada hari kiamat akan digulung atau dilipat barakallahu fikum, sehingga yang tersisa adalah urusan masalah qada', ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari kiamat nanti ya akan memikul arsnya Allah 7 malaikat, artinya yang tidak hancur barakallahu. Nah, semua alam semesta hancur kecuali arsnya Allah Subhanahu wa taala yang dipikul oleh 7 malaikat. Yakunu badalus sama allati fawqana al'an al'arsy, di mana arsy itulah yang nanti akan menjadi penopang. Ya. Oh, bukan penopang, menjadi apa? Atap. Setelah langit tidak ada, maka yang menjadi atap bagi alam semesta adalah arsy, dan arsy jauh lebih besar lagi daripada langit dan bumi. Barakallahu. Naam. Li'anna sama tutwa bi yaminillahi azza wa jalla yatwiha bi yaminihi yahuzzuha wa kadzalika yuqbadul ardu wa yaqulu anal malik ainal mulukud dunya. Karena memang pada saat itu langit sudah digulung, bumi sudah digenggam barakallahu fikum, sehingga tidak ada lagi yang tersisa kecuali arsnya Allah, sehingga yang tersisa hanya ars Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan akulah raja di mana sekarang raja-raja dunia barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Natahiyan qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.